Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Datuk Timbalan Setia Amanah, kemudian Datuk Ketua Harian dan Ketua Lembaga Adat Melayu Riau, kemudian tokoh-tokoh masyarakat yang tak dapat saya sebutkan satu persatu, encik-encik, puan-puan, tuan-tuan, alim ulama, cerik pandai, tokoh masyarakat yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama, insyaAllah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Saya tidak lagi memberikan bekal untuk puasa Ramadan, karena masing-masing kita hampir tiap tahun sudah menyiapkan bekal. Bagi yang umurnya 40 tahun, sudah 40 kali puasa Ramadan. Jadi menyampaikan ceramah pun rasanya bahan ceramah sudah habis, setengah dihabiskan Arif tadi. Saya macam mendengar MP3 ceramah saya rasanya. Alhamdulillah anak-anak kita masya Allah. Kemarin dapat berita Ustaz Somad, andai matilah Ustaz kemarin kena pecahan lelo bom di Gunung Sahilan kemarin, bagaimanalah Pak Ustaz? Kata saya, insya Allah tak perlu khawatir, karena Lembaga Adat Melayu sudah mencetak kader-kader yang luar biasa. Yang penting itu pengkaderan, bukan tokoh. Meninggal satu orang akan digantikan, patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh seribu. Allahu Akbar. Nah, jadi apa yang kita lakukan ini sesuai dengan tradisi orang-orang Melayu, sebelum bulan puasa diundanglah Sultan mengundang datuk-datuk, alim ulama, datin-datin, puan-puan untuk apa, menjalin silaturahim. Man ahabba yusatalahu fi rizqi, siapa yang mau dilapangkan rezekinya, wa yunsa'alahu fi azarihi, dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Orang baratlah yang paling rajin menjalin silaturahim, hanya saja bahasanya, apa nama bahasanya, coffee morning, apa nama bahasanya, family gathering, apa nama bahasanya, network, apa nama bahasanya, macam-macam lah yang canggih-canggih. Tapi sebenarnya isi di dalamnya adalah duduk-duduk, ngobrol-ngobrol, bicara-bicara. Jadi ada tiga yang paling penting dalam sebuah komunitas masyarakat kita. Yang pertama pejabat, karena dia ada jabatan, kekuasaan di tangannya. Yang kedua ulama sebagai representasi daripada pewaris para nabi. Yang ketiga adalah tokoh adat, nenek mama, tokoh adat yang dalam hal ini Lembaga Adat Melayu. Jadi kalau kita duduk tiga serentak bersama, bisalah kita tetapkan langkah, tidak lagi membuat label halal makanan, tapi juga label halal siapa yang paling layak untuk memimpin negeri ini ke depan, bil khusus Riau. Kalau itu tidak kita lakukan, jangan heran negeri akan menjadi penyamun dipilih oleh perampok. Karena hanya akan perampoklah yang memilih penyamun lanun. Dan kata-kata saya ini kasar, tak layak. Tapi dalam dunia demokrasi, one man one vote, satu orang satu suara. One man one choice, satu orang satu pilihan. Masyarakat kita lemah, tidak punya daya untuk memilah dan memilih. Oleh sebab itu tiga orang tadi duduk bersama, pemimpin negeri, alim ulama, tokoh adat, Lembaga Adat Melayu, buatkan fit and proper test 2018-2019. Yang lalu tak dapat diulang balik. Lantarji'al ayyamul lati madats, yang lalu tak dapat diulang. Tapi akan datang ada paling tidak 9 anggota DPR pusat, DPR provinsi, DPR kabupaten, DPR kota, DPD, bupati, wali kota, presiden, wakil presiden. Itu suara masyarakat harus dikontrol. Dalam dunia demokrasi barat, karena pendidikan tinggi, maka bisa terukur. Survei hari ini dengan bulan depan tak terlalu jauh. Tapi tempat kita, pagi nanti dengan besok pagi sudah lain hasil survei. Makanya orang-orang barat itu pun heran, loh kok ini berubah-ubah, kata dia. Ya tergantung berapa serangan pajarnya. Nah ini masyarakat harus disadarkan, ustadz tidak cukup dengan ceramah, khutbah, tausiah, tapi juga tokoh adat Melayu. Sebagaimana yang dikatakan oleh Datuk Timbalan, Datuk Setia Amanah tadi, bahwa Dulu orang Sakai kalau dia masuk Islam disebut masuk Melayu. Orang Talang Mama, orang Akit, orang Cina, perantau, kalau dia masuk Islam dia sebut dia sudah menjadi Melayu. Oleh sebab itu Melayu adalah Islam. Melayu tanpa Islam hilang menya, tinggal layunya saja lagi. Oleh sebab itu hari ini sejalan kita dengan Islam, Islam Melayu. Bahkan beberapa kali saya menulis, tak saya pisahkan itu, M-nya tetap satu, Islam Melayu. Karena kalau sudah Islam, dia pasti insya Allah Melayu adalah Islam. Oleh sebab itu maka tradisi hari ini tradisi yang baik-baik kita lanjutkan. Adapun tradisi yang tak baik, khudh ma safa, da' ma kadar, ambil yang jernih, buang yang keruh, ambil yang baik, buang yang jauh-jauh, yang kotor-kotor, yang tak baik. Maka ke depan kalau ada label halal pada makanan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan BP POM, LP POM, bekerjasama dengan Komisi Fatwa Majelis Ulama Republik Indonesia Provinsi Riau, maka kita juga mesti mengeluarkan, bekerjasama Lembaga Adat Melayu dengan Majelis Ulama Indonesia, dengan NU, dengan Muhammadiyah, dengan PERTI, dengan PERSIS, dengan Al-Wasliyah, bahwa kita mengeluarkan, kami merekom orang ini untuk menjadi wakil rakyat kita ke depan. Allahu Akbar. Karena kalau tidak begitu dilakukan, akan muncul pecandu narkoba, pezina, perampok, pelaku kriminal, koruptor. Karena dalam dunia sekarang siapa saja bisa mengangkat dirinya dengan pencitraan, dengan berbagai macam hal. Inilah yang tidak disenangi orang kalau saya ceramah, karena saya menyinggung hal-hal priuk belanga dia, kita singgung. Jadi oleh sebab itu orang marah, orang membuli, orang mengkriminalisasi. Tapi saya tak akan berhenti. Kalau dibuli saya akan balas dengan video klarifikasi, bahwa video saya yang 3 tahun yang lalu tentang pembunuhan, tentang bom bunuh diri, dikatakan itu mati konyol di Palestina. Saya katakan itu bukan mati konyol, itu mati syahid. Tapi kasusnya di mana? Di Palestina, bukan di Jakarta, bukan di Surabaya. Pertanyaannya dipotong. Ketika saya menjawab, pertanyaannya tidak disebutkan. Padahal pertanyaannya, Ustaz, bagaimana hukumnya orang yang mati bunuh diri di Palestina? Saya katakan mereka bukan mati bunuh diri, mereka itu mati syahid, karena dia menyerang tentara Israel seperti yang dilakukan sahabat Nabi pada perang Uhud. Dijamin dia akan mati, karena mereka berkeliling 7 orang di samping Nabi. Hadis riwayat Muslim. Kata Nabi, ya Rasulullah, bagaimana kalau kami terjun ke medan perang? Kami insya Allah pasti mati syahid. Kata Nabi SAW, wa rafiqi bil jannah, siapa yang mati dalam gerombolan orang kafir musyrik itu, dia akan menjadi temanku dalam surga. Masuk sahabat itu ke dalam dan mati. Masuk lagi mati. Masuk lagi mati. 7 orang mati dalam gerombolan mati syahid. Kasusnya di mana? Pada saat perang. Tapi ceramah saya itu dipotong, dikeluarkan berita. Pagi ini saya cek berita, Abdul Somad memotivasi orang untuk bunuh diri. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tapi saya melihat itu baik semuanya, saya anggap itu iklan gratis saja. Sehingga orang-orang yang penasaran, apa betul? Akhirnya dia buka video. Oh rupanya Ustaz ini betul, benar. Selama ini mereka ragu apakah saya ini betul atau tidak, karena saya pakai peci. Hari ini saya pakai betul jubah, lengkap dengan sorbannya, lengkap dengan... Belum pernah saya seumur umur ceramah, sudah 10 tahun saya ceramah, baru hari ini pakai jubah. Kenapa? Apa alasan Ustaz pakai ini hari ini? Dulu adat istiadat kita menjumpai alim ulama, tokoh masyarakat, raja-raja, sultan-sultan, dipakailah baju yang paling kita sayang, baju kehormatan, baju kebesaran. Kebetulan di kamar saya, di lemari saya, inilah baju yang paling besar, ini yang saya pakai. Ini diliput orang, dipoto orang, di-share orang, video ini akan di-upload, orang akan menengok. Oh begitu rupanya orang Riau, begitu rupanya adat istiadat Melayu menghormati bulan suci Ramadan, menyambut bulan suci Ramadan, duduk mereka bersama. Bapak PLT Gubernur, Datuk Timbalan, Datuk Siti Sri Amanah hadir, alim ulama, tokoh masyarakatnya datang. Maka orang-orang yang saudara kita di perantauan sana, bangga dia melihat kita. Beginilah kami, walaupun kami minoritas mungkin mereka di perantauan. Karena ketika saya pergi kemarin Satu hari di Melbourne, satu hari di Sydney, satu hari di Canberra. Kemudian ketika sedang duduk-duduk, datang seorang bapak dari belakang. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Ustaz dari Riau. Iya. Ambo dari Bang Kinang Ustaz. Di Sydney jumpa orang Bang Kinang. Ambo dari Bang Kinang, bini ambo dari Tiri. Bersua di Sydney. Bayangkan itu. Bangga mereka. Mereka akan tunjukkan kepada kawannya, sahabatnya. Inilah dia. Inilah saudara kami. Oleh sebab itu pakai. Kenapa tak Ustaz pakai baju Melayu waktu penobatan Datuk Setia Sri, Datuk Sri Ulama Setia Negara kemarin? Baju tu terlalu besar. Nah, itu maka saya pakai jubah hari ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kumpul-kumpul kita pagi ini hanya sebatas mukaddimah. Karena tadi duduk sebentar di dalam, sebelum lima orang ini dipilih, maka majelis ulama, tokoh kerapatan adat, lembaga adat Melayu Riau, mesti duduk bersama merumuskan siapa yang akan jadi DPD, DPR Kota, DPR Provinsi, DPR Kabupaten, DPR Pusat. Karena kalau tidak, putra-putra terbaik mesti harus kita pilih, kita naik. Setelah itu barulah masyarakat kita suruh pilih. Kami tidak menunjuk partai, kami tak menunjuk nama, kami tak menunjuk orang. Tapi kalian pilihlah orang-orang yang sudah kami saring, mengalir Melayu dalam dirinya, mengalir agama dalam dirinya. Kami bukan orang Melayu Pak Ustaz, kami orang Minangkabau. Kami bukan orang Melayu Pak Ustaz, kami orang Mandailing Natal. Kami bukan orang Melayu Pak Ustaz, kami orang Banjar. Kami bukan Melayu Pak Ustaz, kami orang Bugis. Siapapun dia, kalau sudah sampai di bumi lancang kuning ini, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Melayu Riau, bumi lancang kuning, orang yang menerima siapapun. Orang Melayu Riau tidak rasis, tidak fasis, tidak ditengok darah. Siapapun engkau, kalau berkualitas, kau akan dipakai. Jalan paling panjang, paling besar di Riau, Jalan Sudirman. Dan Sudirman bukan orang Melayu. Seandainya orang Riau ini fasis, rasis, tak akan dibuatnya Jalan Sudirman. Pasti dibuatnya Jalan Hang Tuah paling panjang. Tapi dibuat Jalan Sudirman. Gedung paling besar di Provinsi Riau, gedung paling tinggi, Gedung Suman HS. HS Hasibuan, bukan orang Melayu. Gedung paling tua di sebelahnya, Gedung Kaharudin NST Nasution, bukan orang Melayu. Orang Melayu tidak rasis. Siapapun silakan datang, tapi jangan rusak Melayu. Melayu punya laskar luar biasa. Jangan rusak tanah orang Melayu. Jangan rusak adat istiadat orang Melayu. Maka oleh sebab itu, maka kita mesti bangkitkan kebanggaan. Maka Datuk Timbalan Setia Amanah akan pergi melantik Rokan Hulu, Hulu Balang. Saya baru saja pulang dari Tandun. Di sana juga dilantik Datuk-Datuk Hulu Balang berbaju hitam. Ini kebanggaan kita, karena Riau tidak akan kehilangan kemelayuannya, karena di sekolah-sekolah lembaga adat Melayu Riau berhasil memasukkan pelajaran Melayu ke Melayuan Riau dalam ekstrakurikuler, dalam bahkan dalam pendidikan sekolah-sekolah. Maka ini kebanggaan kita. InsyaAllah sekali layar terkembang, surut untuk berpantang, takkan Melayu hilang di bumi, InsyaAllah. Karena saya tak pandai berpantun, maka dikasih pantun. Adat orang berjalan malam membawa suluh jadi pedoman. Adat orang beragama Islam, lidah senonoh hati beriman. Lidahnya senonoh, hatinya beriman. Ini dari hadis Nabi. Makanya dalam tunjuk ajar Melayu itu sejalan antara adat, sejalan antara adat dengan agama. Makanya yang sudah ditulis oleh Datuk Dr. Tenas Effendi itu dalil-dalilnya dituliskan pula oleh ulama kita Dr. Mustafa Umar. Ini kata petatah petitih, ini kata pantun, ini ayat Qurannya, ini hadisnya. Dr. Mustafa Umar sedang menjulis tentang itu. Tentang orang Melayu menjaga lidah, tentang orang Melayu menjaga hati, sesuai dengan ayat Quran. Yauma la yanfa'u malun, hari itu tak ada guna harta. Wala banun, tak ada guna anak. Illa man atallaha, kecuali orang yang datang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang bersih. Ini makna pantun ini, hati beriman. Lidah senonoh, sesuai dengan hadis Nabi SAW. Apa bunyi hadis Nabi? Mal muslim, siapa muslim itu ya Rasulullah? Al muslim, orang muslim. Man salimal muslimun, selamat orang lain. Min lisanihi, dari lidahnya. Wa yadih, dari tangannya. Selamat orang lain dari lidahnya, selamat orang lain dari tangannya. Dan subhanallah, masya Allah, hadis Nabi itu tetap relevan sampai ini, sampai di penghujung Ramadan tahun 1439 nih, tetap relevan. Karena ada orang yang tidak bicara, lidahnya tak jalan, tapi tangannya menyakiti hati orang. Selamat orang dari lisan dan lidah. Pantun yang kedua, orang berkain menutup aurat sesuai dengan Quran dan hadis. Orang muslim hidup beradat, perangai sopan muka pun manis. Perangai sopan tentulah sesuai dengan hadis Nabi. Ketika Nabi ditanya, siapa orang yang paling baik ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Ahsanuhum khuluqan. Orang yang paling baik adalah orang yang paling baik perangainya. Perangai, tunjuk ajar mulai. Muka manis, sesuai dengan hadis Nabi. Tabassumika fi wajhi akhika sadaqah. Senyummu ke wajah saudaramu sadaqah. Ustaz selalu menyampaikan hadis ini sesuai pula dengan pantun hari ini. Perangai sopan muka pun manis. Kenapa Ustaz tak pernah senyum sama kami? Kata ibu-ibu, sedang tak senyum aja saya, followernya sudah 2 juta. Apalagi kalau saya senyum. Sombong Ustaz itu sekarang. Pantun ketiga, di bulan Ramadan orang puasa, menahan selera, mengekang nafsu. Orang beriman hidup sentosa, kepada Allah tempat bertumpu. Hidup sentosa sesuai dengan hadis Nabi. Al-mu'minul qawi, mu'min yang kuat. Khairun, lebih baik. Wa ahabbu ilallah, lebih baik, lebih dicintai Allah. Minal mu'minid da'if, daripada mu'min yang lemah. Itulah makna mu'min yang kuat. Sentosa, bisnisnya jalan. Di mana orang Melayu sekarang? Di tepi sungai Siak, Pak Ustaz. Siapa yang mengambil tanah? Siapa yang mengambil gedung besar? Itu gedung siapa? Itu tanah siapa? Maka ini mesti kita kembalikan. Marwah Melayu, harta orang Melayu, tanah orang Melayu. Orang Melayu mesti bangkit, tapi dengan cara yang benar insyaAllah. Bagaimana caranya? Ditumbuhkanlah entrepreneur-entrepreneur Melayu. Difasilitasi, dibuatkan bazar makanan. Yakin kita memakan makanannya. Kenapa? Yang memasak orang-orang tua Melayu. Apa pesan emak saya dulu? Kami adik beradik tak banyak, 2 orang. Saya anak pertama, adik saya anak kedua. Dua-duanya laki-laki, tak ada anak perempuan. Maka kami diajarkan memasak dari sejak kecil. Kalau memasak, telur ayam cuci dulu. Tak boleh. Maka waktu saya tinggal di kos-kosan, saya tengok kawan tu ambil telur ayam, ceplok masuk. Saya bilang tu najis. Diambil telur ayam, masukkan ke rice cooker, masak. Tak boleh. Mak kami orang Melayu dulu mengajarkan, tak boleh. Itu najis, kotor, mutanajis, rusak dia. Cuci, basuh dulu, baru bersihkan. Nah, sekarang orang enak saja berjualan, ambil telur ayam. Kenapa enak ini? Apa tak enak? Bercampur ciri ayam sebentar. Orang Melayu memasak, yakin kita makanannya. Bersih, bolunya, roti panggangnya, kue bangkitnya, kue bakarnya. Yakin kita. Dulu diajarkan, siram pertama, siram kedua. Ini ayam ni kau cuci 2 kali. Kalau kambing ni kau cuci 4 kali. Begitu kata mak. Kenapa 2 kali mak? Karena ayam tu kakinya 2, kambing tu kakinya 4. Sampai sekarang saya cari tak dapat hadis. Lama-lama saya pikir ni ajaran masuk akal. Karena waktu itu kita kecil. Kenapa ayam tu 2 kali? Ayam tu daging putih, darahnya tak banyak. Cuci 2 kali selesai. Tapi daging cuci. Saya tengok sendiri orang, daging dia tak cuci. Dipotong-potong itu daging kambing, daging kurban, dicucuk, langsung disiramkan madu dengan kacang gula merah, langsung dibakar. Saya tanya, kenapa tak dicuci? Nanti kalau dicuci dagingnya liat. Padahal dia sedang masak najis. Itu darah bercampur dengan kecap, dibakar, makan najis kita. Innamal qamru wal maisiru hurriman alaikumul maitatu. Haram makan bangkai, waddamu, darah itu haram. Dari kecil, belum lagi saya sekolah, sudah diajarkan ini haram, ini tak boleh. Mencuci kain, kain dicuci, diajarkan. Mencuci ayam daging, mencuci sayur, diajarkan. Nanti kau cuci, kau baca selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Man salla alaiya salatan, siapa yang berselawat kepadaku 1 kali, sallallahu alaihi biha asyra. Mungkin, mungkin dengan makanan Melayu Islam yang halal itulah otak itu menjadi bersih. Karena ada seorang ulama besar namanya Said Nursi dari Turki. Hafal dia kitab Kamus Al-Muhit. Tebalnya 2 kali, 3 kali Quran. Orang heran. Ditanya orang, Said Nursi, kenapa otakmu begitu cerdas menghafal Kamus Al-Muhit? Lebih payah daripada Al-Quran. Lalu kemudian apa kata Said Nursi? Makanan saya sama dengan orang lain. Hanya saja sebelum menyusukan saya, emak saya berwudu duluan. Disusukannya saya dalam keadaan suci. Kesucian makanan, kesucian seorang ibu berpengaruh pada pola pikir. Maka jangan heran, anak saya ini Pak Ustaz kenapa kotor aja pikirannya. Mungkin karena makanan itu tidak kita berikan makanan bersih. Sebelum menyusukan anak, bukan dia berwudu dulu. Apakah handset lagu dangdut lagu. Itulah yang merusak kepala anak-anak kita. Yang lalu tak dapat kita ulang balik. Tapi hari ini alhamdulillah, bazar makanan. Yang kedua apa lagi? Bazar pakaian. Pakaian. Pakaian apa? Pakaian orang Melayu berbaju kurung. Kenapa kurung? Terkurung auratnya, terkurung bentuk lekuk tubuhnya. Itu yang sedang kita bazarkan sekarang. Itu yang sedang selesai ini, tengok-tengoklah untuk beli baju hari raya. Bazar yang masuk Kelam ini sudah lulus sensor lembaga adat Melayu, sudah sesuai dengan Melayu Riau. Lalu kemudian yang ke payah pula bersorban berekor. Kemudian yang ketiga adalah yaitu ada di tempat kita ini olahraga sunnah. Tiga. Ini termasuk dalam paket ini, paket bazar ini. Berkuda, memanah, berenang. Ajaran Nabi SAW. Alimu auladakum as-sibahah. Ajarkan anak kamu berenang. Warrimaya, memanah. Warukubul qail, berkuda. Berkuda, berenang, memanah. Tiga-tiganya ada. Dan itu direkomendasikan. Sejalan, tiga. Badannya sehat. Karena kalau badannya sehat, orang akan segan mengganggu dia. Tak berani orang mengganggu Ustaz Somad. Kenapa? Laskar Melayu ada di belakang dia. Ustaz Somad, apa kata mereka menulis? Melawan haters yang mengejek-ejek, yang membuli. Macam-macam mereka Ustaz. Kami di belakang Ustaz, kata mereka. Lalu saya bantah, janganlah di belakang, depanlah. Belakang mati saya duluan. Anak-anak muda Melayu Riau, ini yang membanggakan kita. Ah, ini tiga-tiga ini mesti sejalan. Makanan, pakaian, olahraga. Sekarang orang olahraga membuka aurat. Olahraga campur laki-laki perempuan. Makanan tak terjamin kehalalan. Pakaiannya pula na'uzubillah. Tinggal di bumi Melayu, tinggal di negeri orang Melayu, pakaian tak mencerminkan Melayu. Maka hari ini kita sedang deklarasikan itu. Lembaga adat Melayu menunjukkan, kalau memang kalian tinggal di sini, makanan-makanan Islam Melayu halal, pakaian-pakaian Melayu religi Islami, olahraga silakan, tapi yang membangkitkan kesehatan. Itu olahraga yang di lapangan-lapangan kantor, saya sudah tengok berapa kali, sambil lalu, sambil jalan, saya tengok pagi Kamis, pagi Jumat, banyaklah berolahraga itu di lapangan. Itu tidak Melayu dan tidak Islam. Pakai celana sempit. Saya pun lama juga menengok. Instruktur duduk tegak. Pakai celana sempit. Menjerit celana itu. Ah, yang di belakang laki-laki. Instruktur perempuan. Ini tidak Islami dan tidak Melayu. Orang Melayu ada silatnya. Orang Melayu ada gerakannya. Orang Melayu ada seninya. Mana seni Melayu? Tuh, seni Melayu yang Islami. Makanya siapa yang anak-anaknya mau nikah itu undang. Cari nomor HP-nya sekarang. Undang itu. Jangan, kadang malu saya. Berapa kali saya tak datang undangan pernikahan. Kenapa? Baru turun dari kendaraan disambut dengan lagu Jatuh Bangun Aku Mengejar. Mana kita mau masuk ke dalam? Mengasih surat undangan bukan main lagi semangatnya. Datang Ustaz ya. Begitu tak jumpa di acara, kenapa Ustaz tak datang acara nikah anak kami kemarin? Saya datang. Kenapa tak masuk? Gimana mau masuk? Kalian sambut dengan rok mini. Saya tak apa-apa. Orang lain nengok saya. Juga kita tengok mata Ustaz itu kemana. Nah, itu jadi pada orang nengok saya, bagus saya cepat balik. Jadi kadang kita ini mengaji-mengaji juga, tapi pernikahan anak tidak Islami. Oleh sebab itu, alhamdulillah, makanan Islami, pakaian Islami, olahraga Islami, seni Islami, qorinya. Itu qori tadi itu qori internasional. Satu dari Rokan Hulu, itu dulu imam besar Masjid Islamic Center. Ustaz Maghfirah pula dosen, internasional juga. Dikumpulkan seluruh orang di dunia ini mengaji, yang juara satu orang Riau. Coba bayangkan. Orang Riau juara satu. Di Syria, di Maroko, di Turki, di Malaka, orang Riau juara satu. Makanya kalau ada orang Riau tak pandai mengaji, pindahlah ke provinsi lain. Buat malu aja itu. Tapi ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, seni, Islam tak membunuh seni. Seni tari, orang Melayu dari dulu tahu seni tari. Apa itu seni tari? Zapen. Zapen itu seni tari. Siapa yang membawanya? Orang Hadramaut dari Yaman. Apa hubungan Hadramaut dengan Melayu Riau? As-Sakaf, Al-Haddad, Al-Jifri, itu orang-orang Yaman, keturunan Nabi Muhammad, datang ke Riau. Menikah keturunan Nabi ini dengan anak orang Melayu Riau, Tengku Embung namanya. Itulah mengapa silsilah nasab Sultan itu dipangkal namanya As-Syarif, Sultan Syarif Qasim. Kalau perempuan Syarifah, kalau laki-laki Syarif, bangga kita. Makanya ketika pertemuan Habaib di Jakarta, saya hadir, diminta sebagai pembawa acara. Ketika bicara, saya dari Riau, dan kami Habaib bukan sekedar ulama di tempat kami. Habaib di Riau diangkat menjadi Sultan Kerajaan Melayu Siak. Ulama besar, tidak hanya sekedar dihormati cakapnya, tapi cakapnya, apa marga Sultan Syarif Qasim itu? Banahsan. Sultan Syarif Qasim bermarga Banahsan, keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dicek langsung oleh lembaga keturunan Nabi Muhammad yang ada di Jakarta. Ketuanya namanya Habib Zain Ibnu Sumait. Habib Zain Ibnu Sumait berapa kali satu majelis dengan saya tanya, "Ini Banahsan nih Habaib Habib, ya. Ini bisa kami cek. Kami ada ilmunya. Tiga nasab ke atas kalau orang bohong bisa kami ketahui. Satu, ayahnya, datuknya, moyangnya. Bohong dia ketahuan. Karena rupanya banyak juga yang penipu. Modal hidung mancung aja. Tapi tidak. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu maka orang yang paling celaka adalah halaka mulu'un yang ya'rif qadrahu. Orang celaka, orang yang tak tahu siapa jati dirinya. Program-program ini luar biasa. Olahraga Islam sudah. Makanan Islam sudah. Pakaian Islam sudah. Anak-anak kadar-kadar da'i-da'i menjaga anak cucu kita ke depan sudah. Tapi ini bisa menjadi macam kerakap tumbuh di batu, hidup segan mati tak mau. Kalau tidak ada support, siapa yang menyupport ini? Pimpinan kita mesti diperdakan ini. Peraturan daerah Riau setiap tahun menyambut Ramadan mesti diadakan bazar ini insyaallah. Ini hari ini tahun pertama, tahun ke depan harus ada. Siapapun gubernurnya, siapapun wali kotanya, siapapun DPR-nya, perjuangkan ini. Lolos di Perda, alhamdulillah. Tak masuk di Perda, di Pergub. Tak masuk di Pergub, di Perbub. Tak masuk di Perbub, Perwako. Tak masuk Perwako. Tak ada lagi, tahan dulu. Saya sudah menyampaikan. Kalau tak dilaksanakan, mati saya. Udah lepas tanggung jawab saya. Ditanya nanti sama Allah Ta'ala. Hai Abdul Somad. Sudah kau sampaikan kepada tokoh-tokoh, ulama-ulama, pejabat-pejabat yang punya kekuasaan. Sudah kusampaikan ya Allah. Ada mereka buat? Aku tak tahu entah apa mereka buat. Parlemen. Parle. Bicara. Parlemen. Orang yang duduk di situ. Dibayar dia untuk bicara memperjuangkan Islam. Makanya kalau ada dia duduk saja tak bicara, makan haram dia duduk di sana. Oleh sebab itu orang Islam mesti memperjuangkan. Kita pula yang memilih. Kita tak ada kuasa, tapi kita punya kuasa untuk memilih. Pilih orang yang menyalurkan aspirasi umat Islam. Pilih yang menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Bawa paku. Kalau tak disediakan mereka paku, bawa dari rumah masing-masing. Untuk mencucuk nanti pada bulan April tahun 2018, bulan Juni 2018 dan bulan April nanti 2019. Oleh sebab itu selama saya masih bersuara, selama saya masih sehat, dimanapun yang akan saya sampaikan, seorang Muslim tidak sempurna keislamannya sebelum dia paham politik. Nabi Muhammad umurnya dibagi tiga, 40 tahun ke bawah itu akhlak saja, sopan, baik, tidak berzina, tidak minum khamar, tidak melakukan perbuatan dosa, 40 tahun ke bawah dirinya saja, soleh untuk dirinya saja. Tapi 13 tahun setelah itu dia mulai mengajak orang. Disitulah mulai marah. Abu Jahal marah, Abu Lahab marah, Abu Sufyan marah. Kenapa? Karena dia mulai mengajak orang. Setelah itu baru dibagi tiga. 40, 13 tahun, 53, 10 tahun terakhir dia punya kekuasaan. Maka orang Islam yang punya bakat politik, yang hebat manajemen politik, dia mesti mencalonkan dirinya. Kalau dia tidak bisa, dia bisnismen, dia mesti tolong dengan hartanya. yang tak bisnismen tapi dia punya ilmu, cerdas otaknya, dia tolong dengan otaknya. Otak tak ada, politik tak ada, duit tak ada, tapi punya suara. Ah, ini ada yang bersuara. Tolong dengan suaranya. Jadi jangan marah kalau saya bersuara ceramah kuat-kuat. Ustaz kenapa kuat? Itu yang saya punya. Politik tak bisa. Harta tak ada. Kuasa tak ada. Tinggal suara. Suara pun tak ada. Mati aja lah. Apalagi yang akan kita bawa menolong agama Allah? Intan surullah. Kalau kau tolong agama Allah, yang surkum, dia akan menolong kamu. Gara-gara ceramah inilah orang yang mendengar itu. Ini sekarang banyak orang dengar ceramah saya ini bukan mau mencari petunjuk hidayah. Kira-kira kapan dia terselip? Kapan dia tersalah? Ha-ha. 1000 orang tes Indonesia ini. Hai orang-orang yang mendengar ceramah mau mencari-cari kesalahanku. 1000 orang tes se-Indonesia ini, yang dipilih Al-Azhar 100 orang. Ini deh. Raja Muhammad 5 punya anak namanya Hasan 2. Hasan 2 Raja Maroko membuat sekolah namanya Darul Hadis. Yang bisa masuk ke Darul Hadis itu setahun cuma 20 orang. Yang 20 orang itu 15 orang Maroko. Yang 5 orang diperebutkan seluruh dunia. Satu dari yang 5 orang ini deh. Dari 20 orang itu yang masuk tahun 2004, dari 20 orang yang masuk 2004, masuk 2004 yang selesai setahun 10 bulan, yang paling cepat selesai di antara 20 orang itu ada. Tesisnya 300 halaman, disidangkan di depan 3 profesor, selesai tercepat di antara 20 orang. Jadi kalau kalian lah pula yang hanya modal buat status pendek, dipilarkan orang, lalu terkenal, tak level. At-takabbur lil mutakabbir sadaqah. Orang yang sombong kepada orang yang sombong itu sodakoh. Jadi saya sedang bersodakoh ini. Sodakoh. Kepada kalian yang mencari-cari kekeliruan kesalahan saya. Kalau memang hebat, kenapa tak doktor? Kenapa tak doktor? Saya dapat beasiswa 75 tahun. Dapat beasiswa 5 tahun dari AMCI. Ajong Magokin Cooperation Internasional. PBB punya. 5 tahun kata beasiswa saya habiskan baru 2 tahun. Masih ada jatah saya 3 lagi di Maroko. Kenapa tak lanjut? Kenapa balik? Saya diterima, nilai saya tinggi. Kenapa balik? Mak saya menelpon. Balik kau sudah terlalu lama. Aku tak mau kau balik. Aku almarhumah, tak ada gunanya. Maka saya balik. Itu sebab saya tak doktor. Jadi banyak orang yang, Ustaz kenapa tak doktor? Kenapa tak doktor? Lama-lama tanya naik juga setan gitu. Bapak ini dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, ini ke depan, ini mesti. Tidak bisa sekedar ceramah-ceramah saja. Dari atas umat ini, mesti diikat dengan aturan. Dari bawah umat ini ceramahi. Khutbah Jum'at, tausiah, kultum. Ceramah paling banyak di Pekanbaru. Itu Masjid Ar-Rahman, 1 bulan Ramadan, 6 kali ceramah. Subuh, zuhur, asar, maghrib, tarawih, tahajud malam. 6 kali ceramah. Banyak pejabat-pejabat, perusahaan, PT keluar dari Riau menangis, sedih meninggalkan Riau. Saking banyaknya penceramah. Penceramah Riau, spesialis-spesialis. Ada spesialis Quran, 14 tahun mengkaji Quran, menulis tafsir, Dr. Mustafa Umar, tafsir Ma'rifah. Pakar hadis, hadis, Dr. Dasman Yahya Ma'ali, hadis. Ada lagi Ustaz Zul Henry Rais, sedang S3 hadis sekarang, asli putra bumi Riau. Ada lagi fikih saja, fikih, S1 fikih, S2 fikih, S3 fikih, 13 tahun di kota Madinah, Dr. Mawardi Muhammad Saleh, mufti kota Pekanbaru dan mufti kabupaten Rokan Hulu, diangkat dulu beliau dalam bupati yang lama. Yang tahu, yang baru ini tak tahu, kami kami tak masuk lagi. Tapi ini yang digunakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ada orang Riau yang tak mengaji, itu yang dikatakan pepatah Melayu, ayam mati di lumbung padi. Padi banyak, bisa pula dia mati di lumbung padi. Seminar internasional di Jepang, datanglah pejabat dari Riau, duduk dekat dengan pembantu rektor salah satu universitas. Bapak dari mana? Dari Riau. Kenal dengan Ustaz Somad? Ini videonya Pak. Bapak ni mau bilang tak tahu malu. Kenal. Akhirnya setelah balik cerita ke saya, tak kenal saya sama Ustaz, malu saya. Orang dari Sulawesi, Makassar, kota paling jauh di dunia, di Makassar, ujung pandang. Bisa mereka kenal. Kalau itu video belum viral lagi. Oleh sebab itu apa maknanya? Mari kita hadiri pengajian-pengajian di bulan suci Ramadan nanti, tapi tak selesai dengan pengajian. Pengajian itu apa kata Nik Aziz, mantan gubernur Kelantan, Nik Aziz almarhum sudah meninggal. Saya sakit hati mendengar cakap Nik Aziz, tapi betul apa kata dia? Ceramah itu bual-bual kedai kopi saja. Ceramah itu kata dia bual-bual kedai kopi saja. Habisnya habis. Macam menggantang asap, asap imus angin, habis. Tapi kalau ceramah ini dibumikan, dituliskan dalam bentuk perda, perda bumi lancang kuning, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Perusahaan apapun yang masuk ke Riau wajib menerapkan perda ini. Dia mesti pakai pakaian Melayu. Allahumma. Allahumma. Takkan ada lagi penjaga-penjaga toko pakai rok mini, rok pendek lah. Kenapa? Karena kita sudah ikat dengan dia. Kamu mau sini? Ya. Keluarkan izin operasionalnya. Dengan syarat apa? Pegawainya harus pakai baju Melayu. Sedih kita. Anak-anak Melayu kirim WhatsApp ke saya minta tolong. Tolong Pak Ustaz, kami kerja di perusahaan ini. Tak boleh pakai jilbab. Kan bahaya. Tinggal di bumi Melayu, cari makan di bumi Melayu. Orang Melayu tak boleh pakai jilbab. Berapa banyak security mengadu ke saya, Ustaz, saya tinggal di perusahaan ini, tapi saya tak boleh sholat Jumat. Kenapa tak ganti-gantian? Kenapa tak sip-sipan? Jumat boleh ditinggalkan sekali-sekali. Sekali-sekali pun tak boleh, Pak Ustaz. Menjerit mereka. Anak Melayu, tinggal di negeri Melayu, tak dilindungi oleh orang Melayu. Neraka jahanam tempat kita di akhirat nanti. Kita akan dituntut di hadapan Allah. Inna sam'a, pendengaran. Wal basar, penglihatan. Wal fu'ad. Ustaz, Pak Bupati kami itu mantap. Kenapa mantap? Rajin baca Yasin. Kenapa mantap? Rajin puasa Senin Kamis. Kenapa mantap? Rajin sholat duha. Itu bukan amal bupati, itu amal anak TK. Baca Yasin, sholat duha. Apa lagi? Tahajud. Itu siapapun bisa. Bapak bisa, ibu pun bisa, anak-anak pun bisa. Tapi amal, ada amal yang tak bisa dilakukan orang biasa, tapi bisa dilakukan bupati, gubernur, wali kota, DPR. Bisa melakukan itu. Apa dia? Menolong dengan peraturan, menolong dengan tradisi, menolong dengan kebaikan. Dia berjalan banyak ditengok, lama hidup banyak dirasa. Saya macam-macam daerah saya sudah datangi. Kemarin baru pulang dari salah satu kabupaten kota. Berikut ini penyerahan bantuan secara simbolis yang akan diserahkan oleh Ustaz Abdul Somad LCMA. Saya tanya, siapa yang mau dibantu ini, Pak? Tiga, Ustaz. Yang pertama, penggali kubur. Yang kedua, orang yang mandikan orang mati. Yang ketiga, guru mengaji. Naik ke atas pentas, diberikan santunan untuk setahun. Menyambut bulan suci Ramadan. Ini tiga orang tak tertolong. Penggali kubur. Tak pernah terbantu. Pemandi orang mati. Sekarang, lebih mahal memandikan mobil daripada memandikan orang mati. Yang ketiga, guru mengaji. Padahal ujung tombaknya, alhamdulillah, Provinsi Riau memberikan subsidi beberapa kabupaten kota, memberikan bantuan-bantuan. Kalaulah bupati, gubernur, wali kota, camat, lurah pernah melakukan itu pada periode dia, ditolongnya dengan tanda tangannya, dengan APBD-nya, ditolongnya agama Allah, ditolongnya hamba Allah yang lemah, maka pada kepengurusan yang akan datang, pada periode yang akan datang, masyarakat akan menuntut, Pak, zaman periode Bapak dulu ada, kenapa ini tak ada? Orang akan menuntut dan orang akan takut kalau tidak berbuat. Kenapa? Ini kalau tak kita lakukan, tak dicucuk lagi kita tahun depan. Bagaimana merowak kerumunan menjadi kekuatan? Di kerumunan, kerumunan yang banyak. Saya tidak ingin nanti orang berkata, alhamdulillah kalau Ustaz Somad ceramah ramai kerumunan. Habis itu selalu tawa hilang. Habis itu pun sampah berserak-serak. Bagaimana merubah kerumunan menjadi kekuatan? Mudah-mudahan kerumunan pagi ini, kerumunan pagi menjelang siang ini menjadi kekuatan di masa akan datang. Insyaallah. Amin. Saya tahu kalau saya ceramah banyak masyarakat yang khawatir, Ustaz, saya khawatir nanti kalau Ustaz ceramah ada orang tersinggung. Enggak. Di Riau ini tak ada orang Kalau saya ceramah dia tersinggung, tak ada. Ada beberapa yang tersinggung, tapi saya tanya kemarin, mana yang tersinggung? Mati. Rupanya kalau tersinggung cepat mati. Dan saya berani hari ini ceramah belak-belakan, karena saya bukan ustaz yang diundang, saya bukan ustaz tamu, saya adalah anak negeri ini yang bicara kepada orang tua. Saya tidak takut dikatakan tak beradab. Kenapa? Karena saya adalah anak kemanakan yang bercerita kepada pakcik, kepada nenek mana, kepada tokoh masyarakat, kepada orang tuanya. Andai saya salah, andai saya kurang ajar, maka Pak Wan Tamrin tak segan, karena dia sama dengan pakcik saya, sama dengan Pak Asim, pasti dia panggil. Di sini dia panggil saya ustaz, kalau di belakang mati ini sebenar. Ucapan kata-kata tak betul itu. Bisa dia katakan. Tapi yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala, niat kita tak ada yang lain, supaya kita mati menghadap Allah, kita pernah meninggalkan sesuatu, tinggalkanlah yang bermakna. Hidup hanya sekali, buatlah hidup itu berarti. Mudah-mudahan tausiah singkat ini ada manfaatnya. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kelapan. Besok pagi jangan lupa kita berjumpa jam 8 pagi di halaman kantor gubernur. Jangan lupa kabar gembira, sarapan pagi bersama di rumah masing-masing. Mohon maaf segala kelapan kesilapan. Terima kasih segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.